Ya, kita panggil bersama Felista. Ulala. Lagunya buat Armelo. Dengan kata pang tajam, penuh percaya diri, ribu wanita. siap. Lagunya Rara Sakit Hati, mohon satu lagu lagi dulu.